Alhamdulillah, dalam persidangan di malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada-Nya. Syukur yang membuatkan lisan yang selalu memuji kepada Allah. Syukur yang membuatkan amalan-amalan saleh, yang itu adalah pertanda bahwa keimanan yang ada di dalam hatinya itu subur dan memiliki hasil yang baik. Jamaah sekalian maghrib yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kita di malam hari ini, mari kita bersama-sama mentadabburi sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebuah ayat yang menjadi jawaban dari kegelisahan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, mereka ketika menjalankan ibadah salat, mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ini berlangsung beberapa saat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari berdoa dan menengadahkan wajahnya ke langit, sembari meminta kepada Allah agar kiblat kaum mukminin dipindah menuju ke arah Ka'bah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kegelisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala ini. Allah mengatakan, "Qad nawa taqalluba wajhika bis-sama' فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا." Kata Allah, sungguh ya Muhammad, kami telah melihat bagaimana wajahmu itu menengadah dan turun, menengadah dan turun ke langit, gelisah. Kapan kiblat umat Islam ini sendiri ke arah Ka'bah? Lalu kata Allah, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا, maka akan kami palingkan kiblat kalian yang sebelumnya ke Baitul Maqdis menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka palingkanlah wajahmu ketika salat wahai Muhammad menuju ke Baitullah Al-Haram. Setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembira para sahabat. Bergembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira ketika mendengarkan firman Allah yang menyuruh mereka untuk berpaling menuju Ka'bah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking gembiranya para sahabat, sebagian di antara mereka pulang kampungnya dan ingin memberitahukan berita gembira itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di balik kegembiraan itu terdapat kegelisahan. Seandainya sebelumnya kita menghadap Baitul Maqdis, kemudian kita dipalingkan menghadap Ka'bah, apa nasib sholat yang sebelumnya kita lakukan menuju Baitul Maqdis? Apakah hilang, tidak ada kaitannya, ataukah masih tercatat indah dan rapi di dalam catatan-catatan amalan sholat ini? Sehingga hal ini dimuliakan Allah, mereka kegelisahan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi la'ufur rahim." Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Makna keimanan kata ulama tafsir adalah sholat-sholat kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha kasih sayang, dan maha pengasih kepada hamba-hambanya. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, coba kita perhatikan sekilas dari kisah yang tadi disebutkan oleh para sahabat, bagaimana keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ibadah yang mulia ini menghadap Ka'bah. Ini dibangun di atas keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membedakan dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Independen. Seorang muslim di dalam beribadah ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak meniru apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Jadi itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita tinjau secara lebih luas, terdapat kemuliaan Islam. Kemuliaan Islam yang mana seluruh umat Islam di dunia ini, di mana saja mereka berada, tidak boleh di dalam menjalankan sholat lima waktu di masjid-masjid mereka tidak menghadap Ka'bah. Semuanya harus menghadap Ka'bah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebagian ulama fikih memberikan sebuah faedah. Ketika seorang akan salat, di antara syarat sahnya salat adalah istiqbalul qiblah. Ini di antara syarat sahnya salat. Seorang yang dia mengetahui bahwa kiblat adalah arahnya ke sini, lalu dia berpaling dari arah tersebut dengan sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya tidak sah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan mereka yang berada jauh dari Masjidil Haram? Para ulama mereka sepakat empat lima mazhab. Dan selain mereka dari kalangan ulama, seandainya seorang berada di Masjidil Haram atau mereka berada di hotel yang bisa melihat Masjidil Haram, mereka tidak boleh untuk memalingkan wajahnya dari Ka'bah. Wajib geser sedikit tidak boleh. Ini yang disebabkan oleh ulama. Namun mereka yang jauh dari Ka'bah, para ulama mereka menyebutkan mereka harus untuk tahari. Makna tahari adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan arah kiblat. Bergeser sedikit dimaafkan. Selama mereka berada dalam konteks usaha untuk mendapatkan arah kiblat. Tetapi kalau kita tahu bahwa arah kita itu sudah jauh dari Ka'bah, maka kita diharuskan untuk menggeser wajah kita dan menghadap ke arah Ka'bah. Ada sebuah kisah jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagian sahabat ketika turun ayat tersebut, mereka sebagian tidak langsung tahu, ya kan? Tidak seperti kita di zaman sekarang yang banyak media alat komunikasi sangat mudah. Di zaman itu tidak, sehingga sebagian para sahabat yang mereka sholat di Masjid Quba, ya, di Masjid Quba, mereka tidak tahu kalau arah kiblat itu sudah berubah. Sehingga ketika mereka sedang sholat subuh, lewatlah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika melihat mereka masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, sahabat ini mengatakan kepada para jamaah. Sahabat ini mengatakan, "Inna Allah qad anzala lailata al-Qur'an wa qad qul an yastaqbil qibla." Sesungguhnya Wahai kaum mukminin, tadi malam telah turun ayat yang menyuruh kita semua berpindah kiblatnya menuju Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam keadaan mereka sedang salat? Kata Ibnu Umar, wa kana wujuhuhum ila syam fastadaru ila al-Ka'bah. Dalam keadaan mereka sedang salat, wajah mereka itu menghadap ke Baitul Maqdis, mereka semua berpaling menuju Ka'bah. Dalam keadaan mereka sedang salat, jangan sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Ini memberikan kepada kita sebuah kesimpulan. Kalau kita melihat seseorang salat dengan apa namanya pemahaman dia bahwa Ka'bah ke arah sini, lalu dia salat, mungkin ya sebagian masjid memang bentuknya tidak membantu gitu. Kalau kebanyakan masjid seperti ini mudah masuk ke kiblatnya ke sini, mungkin bentuknya lain sehingga dia salat mengikuti bentuk masjid, padahal itu bukan kiblat. Kalau kita melihat, kita pegang pundaknya, kita geser, atau kita memberikan isyarat kepada dia untuk menggeser. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jangan dibuatnya Allah, tentunya ini dibahas panjang lebar di dalam permasalahan yang berkaitan dengan fikih. Tetapi yang ingin saya angkat sebagai tema di dalam pertemuan kita di malam hari ini adalah apa yang berkaitan dengan ayat Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, seorang yang semasa hidupnya melakukan amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amalan kebaikan itu sebagai sum'ah thayyibah kepada orang ini, sebagai sesuatu yang indah yang diwarisi turun-temurun kebaikan orang tersebut. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, dan kami akan mencatat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas peninggalan-peninggalan yang telah mereka lakukan. Seorang kalau dia memberikan warisan kepada sebuah negeri dengan kebaikan, maka itu akan terkenang selama dunia ini masih ada. Dan kebalikannya, ketika seorang meninggalkan sesuatu yang jelek di dalam sebuah negeri, maka itu akan terkenang terus selama dunia ini masih ada, akan selalu terkenang. Oleh karena itu, jangan dilupakan Allah. Kita termotivasi untuk menjadi sosok yang selalu mencetuskan kebaikan, sosok yang menghidupkan kebaikan di tengah masyarakat. Apa saja? Kalau kita melihat secara jujur kita ini, banyak ya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh umatnya, ya Nabiya. Sebagai contoh, ini salat lima waktu. Coba lihat betapa banyaknya kaum ini yang mereka mengaku muslim tetapi belum terketuk kalbunya ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal betapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat untuk salat. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, saking pentingnya permasalahan salat ini dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembeda antara seorang muslim dan non muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainal muslimi wal kufri as-salat. Perbedaan antara seorang muslim dan orang yang non muslim, salat. Coba dia. Saking pentingnya amalan salat ini, Rasul SAW menjelaskan bahwa amalan ini yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di yaumul kiamat. Kata Rasulullah SAW, awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumul qiyamah as-salat. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah amalan salat. Kita lihat. Kita ajak kaum muslimin untuk mereka salat dan kita akan dikenang kebaikan kita oleh kaum muslimin selama dunia ini masih ada. Apa yang bisa kita hidupkan dari peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kita hidupkan? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang menghidupkan sunnah Nabi yang telah lama ditinggalkan oleh manusia, dia akan mendapatkan pahala dia pertama ini dan pahala orang yang mengikuti dia, pahala orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat, bukan di zaman dia saja, sampai hari kiamat, dan tidak berkurang sedikit pun dari pahala dia. Subhanallah. Ketika melihat kaum muslimin, sebagai contoh saja, mulai berpaling dengan Al-Quran Al-Karim, mereka sudah mulai jenuh dengan Al-Quran. Ya, anak-anak mereka sudah tidak mau lagi diajari Al-Quran. Mereka sendiri tidak mau membaca Al-Quran. Kita hidupkan semangat untuk cinta kepada Al-Quran sehingga mereka tersadarkan diri bahwa ini adalah bekal yang utama yang mesti dimiliki oleh seorang muslim. Berduyun-duyun mereka mempelajari Al-Quran. Ya Subhanallah, berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Hadirin jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, kadang seorang berpikir secara logis, dia ingin berinvest di dalam sebuah usaha sehingga telah suatu saat dia sudah tua, mohon maaf ya, dia sudah berumur lanjut, dia akan mendapatkan untung mengalir terus lama-lama. Begitu kan? Sampai situ kita berpikir. Tetapi coba bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, investasi di dalam amalan saleh, di dalam contoh amalan saleh adalah investasi yang bukan berhenti ketika kita telah meninggal, tetapi terus akan mengalir sampai hari kiamat. Coba lihat. Oleh karena itu jemaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan sudah dimatikan oleh umat manusia ini, mari kita tempat kita hidupkan. Biar hidup. Dengan itu kita mendapatkan investasi yang tidak akan rugi selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kalian. Di dalam ayat tersebut ada sebuah perkara yang sangat prinsip di dalam kehidupan seorang muslim. Di sini Allah menyebutkan salat dengan nama iman. Begitu kan? Para sahabat mereka gelisah, bagaimana salat kami? Bagaimana salat kami? Bagaimana salat kami? Allah tidak mengatakan wa kana Allahu liyudhi'a salatikum. Tidaklah Allah itu menyia-nyiakan salat kalian. Tetapi Allah mengatakan wa kana Allahu liyudhi'a imanakum. Apa rahasia yang ada di balik istilah tersebut? Jawabannya adalah bahwa amalan seseorang yang dilakukan oleh dia sebagai bentuk dan bukti kalau dia itu beriman. Amalan seseorang yang dilakukan oleh dia adalah bukti kalau dia itu beriman. Sehingga Allah menamakan salat dengan iman. Kenapa? Karena salat bagian dari keimanan. Mungkin ada di antara para jamaah yang masih belum jelas. Saya terjelas. Ada sebagian pemahaman yang sangat keliru, yang mereka membatasi kalau iman itu cukup di dalam hati. Kalau ada seorang yang meyakini bahwa Tuhan dia itu Allah, Rasul dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama dia adalah Islam, di dalam hatinya walaupun tidak mengucapkan kalimat syahadat, apalagi beramal dengan amalan salih, maka dia itu seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pemahaman betul atau salah? Karena kalau kita membangun pendapat tersebut, otomatis syaitan, iblis, mukmin atau bukan? Karena iblis meyakini bahwa Rabb dia siapa? Allah. Iblis mengakui bahwa Tuhan dia itu Allah. Diakui oleh iblis. Makanya ketika Allah mengusir iblis ke bumi, iblis bersumpah. Dia mengatakan, "Qala fa bi izzati." Begitu kata iblis. Iblis mengatakan, "Demi kemuliaanmu ya Rabb." Iblis mengakui kalau Rabb dia siapa? Allah. Tetapi iblis beriman atau tidak? Tidak. Bahkan dia adalah pelentorannya orang kafir. Kenapa? Karena iblis tidak membuktikan keimanannya itu dengan mulutnya dan dengan anggota badan. Itu rahasia. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, keimanan itu bukan angan-angan belaka. Keimanan itu bukan pengakuan semata. Keimanan adalah sesuatu yang tertanam kokoh di hati kita dan kita ucapkan dengan lisan kita dan kita buktikan dengan anggota badan kita. Anda beriman? Ya. Ayo buktikan keimanan Anda dengan memenuhi panggilan Allah SWT. Anda beriman? Ya. Kalau Anda beriman, buktikan keimanan Anda di dalam penampilan Anda. Masa seorang muslim pakai kalung salib? Contoh. Buktikan. Anda beriman ya? Saya beriman. Kalau Anda beriman, buktikan bahwa Anda beriman dengan pergi haji ketika Anda mampu. Baik. Begitu jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, wa ma karana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yaitu salat kalian. Jamaah sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut disebutkan oleh ulama tafsir bahwa seseorang yang dia beramal dengan amalan kebaikan dengan anggapan bahwa yang dia lakukan tersebut, dengan anggapan bahwa yang dia lakukan itu sesuai dengan sasarannya, maka Allah akan menulis amalan tersebut dengan amalan kebaikan. Saya contohkan dia lebih jelas. Terjadi di zaman Nabi SAW seorang bersedekah. Ditaruhlah sedekah itu di tempat sedekah dengan anggapan dia bahwa yang akan mengambil sedekah itu adalah orang fakir miskin. Rupanya yang mengambil sedekah siapa? Rupanya yang mengambil sedekah adalah orang kaya. Sehingga di pagi hari heboh, fulan sedekah kepada orang kaya. Mestinya sedekah itu kepada fakir miskin, kan begitu kan para jemaah? Dia sedekah kepada orang kaya. Akhirnya di malam hari orang ini, saya akan sedekah. Insya Allah saya pastikan tidak akan meleset sasarannya. Diletakkanlah sedekahnya di tempat sedekah. Rupanya yang mengambil sedekah itu adalah seorang pelaki. Makanya di pagi hari heboh, bulan kemarin sedekah kepada orang kaya, lah sekarang sedekah kepada pelacur. Akhirnya ketiga kalinya dia mengatakan di dalam hati dengan betul-betul optimis, besok saya tidak akan salah. Diletakkanlah di malam itu sedekah dia. Rupanya sedekah itu terkena kepada seorang pencuri. Tiga kali terjadi, tetapi keliru terus jangan dimuliakan Allah. Sampai berita ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah Nabi mengatakan sah sedekah kalian? Tidak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah mencatat sedekah. Adapun sedekah dia yang diambil oleh orang kaya, barangkali orang kaya itu sadar dan dia ikut bersedekah. Semoga sedekah dia yang diambil oleh sang pelacur, si pelacur ini, mudah-mudahan dia berhenti dari perbuatan dosanya. Adapun sedekah dia yang diambil oleh sang pencuri, mudah-mudahan pencuri itu berhenti dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Oleh karena itu zaman yang dimuliakan Allah, jangan kita ragu-ragu di dalam melakukan sebuah kebaikan. Lakukan kebaikan selama kebaikan yang akan kita lakukan jelas kebaikannya. Loh, maksudnya jelas kebaikan bagaimana? Maksudnya benar-benar kita yakin ini baik. Benar-benar kita yakin ini baik, maka kita jalankan apapun yang terjadi. Karena ada kejadian yang lain zaman dimuliakan Allah, saya pernah saya sebutkan di dalam majelis kita ini. Seorang ayah yang dia ingin bersedekah, diletakkanlah di masjid. Di masjid tadi itu ada tempat memang untuk meletakkan orang yang mau sedekah. Rupanya diambil oleh siapa? Oleh siapa? Anaknya. Dia ingin orang lain tetapi yang mengambil anaknya. Sehingga ayah dan anak ini ribut. Kamu ngambil? Loh, saya kan berat juga. Tak sadar dia kamu. Saya ingin orang lain. Akhirnya dua orang ini mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sang ayah dan sang anak. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan kepada sang ayah, engkau akan mendapatkan apa yang engkau niatkan. Kepada sang ayah, dia niat kepada Umar Masati. Kepada sang anak, Nabi mengatakan, walakama akhad, dan engkau akan mendapatkan apa yang telah engkau ambil. Begitu zaman yang dimulai. Setelah kita yakin ini baik, jangan kita mundur. Lakukan saja. Apakah ini akan memberikan kebaikan kepada umat Islam ataukah tidak? Selama ini baik, lakukan. Dan pasti kalau tidak hari ini, besok, kalau tidak lusa, kalau tidak lusa nanti setelah kita meninggal, kita akan merasakan kebaikan dari amalan yang telah kita lakukan. Jangan kita mundur. Selama kita yakin itu baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kadang kita iri dengan orang-orang non-muslim yang mereka begitu semangat di dalam melakukan amalan-amalan mereka. Dengan anggapan amalan mereka itu akan menjadikan mereka mendapatkan surga menurut anggapan mereka, sehingga mereka mengeluarkan harta benda mereka. Tidak baik. Mereka mengeluarkan tenaga mereka untuk mendapatkan surga menurut anggapan mereka. Kadang kita ini, kenapa kita tidak seperti ini? Kenapa kita masih memiliki sifat pesimis di dalam mengamalkan suatu kebaikan? Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita perhatikan buah dari amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang kepada masyarakat dan keluarganya. Kadang seseorang mendapatkan kecerdasan yang luar biasa dari sang anak. Sebagaimana ini diriwayatkan dari kisah seorang imam yang bernama Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ini zaman yang berbahagia dia sebelum selesai 10 tahun sudah hafal Quran dengan betul-betul hafal. Umur 15 tahun beliau sudah membacakan hadis. Umur 20 tahun sudah menjadi ahli hadis yang tidak ada tandingannya di zaman itu. Selidik punya sendiri, rupanya ayah dari Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang yang selalu menjaga apa yang masuk ke dalam tubuhnya dan tubuh keluarganya dari sesuatu yang halal. Subhanallah. Contohnya, di zaman tadi ada seorang yang sudah terkenal namanya di zaman sahabat. Sampai Rasulullah SAW sendiri memberitahukan akan munculnya orang ini. Orang itu namanya Uwais Al-Qarni. Al-Qarni itu adalah nama dari sebuah kabilah di daerah Yaman. Kata Nabi SAW, akan muncul nanti seorang dari negeri Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia ini doanya mustajab, doanya dikabul oleh Allah. Coba lihat hadis ini, Rasulullah SAW yang memberitahukan. Sehingga Umar bin Khattab di zaman beliau hampir setiap hari menunggu datangnya rombongan dari daerah Yaman. Barangkali ada orang yang bernama Uwais. Setiap hari beliau tunggu sampai akhirnya beliau mendapatkan orang tersebut. Seorang yang biasa saja, bahkan ada putihnya di wajahnya, bekas dari penyakit. Doanya mustajab saja. Bahkan tadi yang memberitahukan, selidik punya selidik, rupanya orang ini adalah orang yang selalu berbakti kepada ibunya. Coba lihat, bagaimana amalan soleh menumbuhkan keimanan. Di dalam Al-Quran ada sebuah kisah lagi, kisah seorang ayah yang soleh meninggalkan dua orang anak yatim. Sang ayah ini memiliki harta karun yang tertumpuk dinding-dinding rumah yang sebagian sudah hancur. Ini diketahui ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan untuk mendapatkan ilmu. Kata Nabi Khidir, aku jangan tanya apa-apa sampai saya jelaskan rahasianya apa. Tetapi kepada Umar dan Nabi Musa tidak sabar. Pertama, Nabi Khidir melobangi apa? Perahu. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kau melobangi perahu? Satu, kata Nabi Khidir. Nabi Musa tidak maaf. Setelah itu berjalan bertemu dengan seorang anak si kecil, dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa mengomentari, engkau membunuh seorang jiwa tidak dengan hak. Dua, akhirnya Nabi Musa meminta maaf. Ya sudah, kalau sekali lagi saya melanggar, sudah saya tidak dapat ilmu. Ketiga kalinya Nabi Musa dan Nabi Khidir melalui sebuah kaum. Mereka, dua orang ini, meminta jamuan makanan, rupanya ditolak. Dalam keadaan ditolak, jengkelnya, perasaannya kan dongkol. Melihat tembok yang mau jatuh, Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk mendirikan tembok itu. Ayo kita tegakkan, jangan jatuh. Kata Nabi Musa, seandainya kita mengambil upah bagus, mereka saja gak mau memberikan makanan kepada saya. Tiga kekeliruan yang menjadikan Nabi Musa tidak jadi mendapatkan ilmu. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, yang pertama, kenapa saya melobangi perahu? Karena di negeri tersebut ada sang raja yang suka mengambil perahu yang bagus secara polisi. Makanya saya lobangi sedikit agar tidak diambil. Ada pertanyaan yang saya belum, karena ayahnya adalah seorang yang baik. Sedangkan dia khawatir kalau dewasa nanti akan merepotkan kedua orang tuanya, membuat marah kedua orang tuanya dan tidak beriman kepada Allah sehingga dibunuh. Ada pun yang ketiga, tembok itu ya, punya dua anak yatim yang di bawahnya ada harta karun, dan kedua orang tuanya adalah orang yang saleh. Allah ingin menjaga harta tersebut sehingga bisa diwarisi oleh keturunannya. Syahidnya di sini zaman yang berbahagia, seorang ayah yang saleh akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap kebaikan anak cucunya. Dan secara lebih umum, akhlak saleh yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan dampak yang sangat positif di dalam kehidupan masyarakatnya, keluarganya, dan teman-temannya. Ini kurang lebih tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kataba Allahu li yuzhiha imanakum innallaha bin-nasi la'rufur rahim. Tidaklah Allah menyia-nyiakan amalan-amalan kalian, yaitu salat yang kalian lakukan ketika itu menghadap Baitul Maqdis, dan sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri, barangkali ada di antara para jamaah yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan yang tadi saya sampaikan, atau kalau masalah lain yang ingin didiskusikan, kami silakan. Silakan mungkin ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi baik. Kita semua tahu jamaah yang berbahagia, bahwa ketika seorang itu menghembuskan nafasnya, maka terputus hubungan dia dengan alam dunia. Dia sudah berpindah ke alam yang dinamakan dengan alam barzah. Dengan terputusnya dua alam tersebut, maka terputuslah hubungan. Makanya Allah mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan seorang menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Di dalam hadis yang dijelaskan kata Nabi, jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah semua amalannya. Tetapi di dalam hadis ini ada istitsna, ada pengecualian. Di dalam hadis ini disebutkan tiga amalan yang dikecualikan. Dalam arti tiga amalan ini akan terus bersambung. Apa itu? Pertama, shadaqah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah amalan-amalan saleh. Sebenarnya, yang ketiga adalah amal saleh yang mendoakan kebaikan kepada orang lain. Maka para ulama menyebutkan tiga amalan ini akan terus bersambung dengan orang yang sudah meninggal. Kalau kita melihat ayat-ayat dan hadis yang lain, masih ada amalan seseorang yang sudah meninggal, dia akan mendapatkan manfaatnya dari amalan orang yang masih hidup. Contoh, seorang yang sudah meninggal belum sempat berhaji. Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat wanita, apakah boleh saya mengajarkan untuk ibu saya? Nabi mengatakan boleh. Haji an ummi. Silakan engkau berhaji untuk ibu. Engkau berhaji tetapi niatkan haji itu untuk ibu kita. Dan ini dinamakan di dalam negeri kita atau di dalam istilah Islam namanya haji badal. Kalau kita melihat dalil yang lain, ada amalan lain, contoh puasa. Orang meninggal hutang puasa atau dia pernah berdagang puasa belum dilakukan sampai dia meninggal, maka boleh bagi ahli warisnya untuk berpuasa dan ini akan sampai kepada mereka. Yang lain sedekah secara umum, maka boleh seorang bersedekah. Misalkan ada orang pengemis yang mengambil uang 10 ribu ini, saya niatkan orang tua saya, atau saya niatkan siapa kaum muslimin yang sudah meninggal. Kita menemukan barang di jalan atau di punya siapa, besar jumlahnya, puluhan juta, setahun, dua tahun, tiga tahun, 10 tahun, 20 tahun, belum ada yang ambil. Sudah, saya ambil harta ini, saya sedekahkan dengan niat orang yang punya. Mungkin dia sudah meninggal, sampai walhasil jamaah yang dimuliakan Allah, di sana ada beberapa amalan yang memang dikecualikan dari terputusnya hubungan antara alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Namun selain yang tidak ada dalilnya dan tidak ada panduannya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kembali kepada hukum asal terputus. Begitu. Kalau ada dalil yang mengatakan bersambung, maka kita mengatakan bersambung. Karena memang beda alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan karena waktu sudah habis, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.